Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Kita kembali melanjutkan kutufun minas sama'il Muhammadiyah. Kita masih membahas tentang adab-adab di dalam Islam. Sesuatu yang dianggap ringan, diremehkan oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian mereka meninggalkan untuk mengamalkan dari sebagian adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita berbicara tentang salam. Menyebarkan salam, upaya untuk menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin, yang dengannya, dengan kecintaan yang tumbuh di kalangan kaum muslimin, akan tumbuh keimanan dan dengannya akan masuk ke dalam sorga. Sekarang kita lanjutkan di halaman 113. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, al-musafahatu la taqbil. Al-musafah, berjabat tangan. La taqbil, tidak mencium. Beliau bawakan beberapa dalil minas sunnah. Yang pertama, an Abil Khattab Qatadah qala qultu li Anas, aku berkata kepada Anas bin Malik, akanatis al musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada berjabat tangan di kalangan para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sesuatu yang ma'ruf? Di kalangan para sahabat mereka saling berjabat tangan jika berjumpa. Qala na'am. Kata Anas bin Malik, na'am. Rawahul Bukhari. Taib. Khani fi dina azani wa azakumullah. Di sini pernyataan Anas bin Malik bahwasannya para sahabat biasa berjabat tangan tatkala mereka berjumpa. 6. Satu sama lainnya berjabat tangan ini biasa dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan fadilah, keutamaan al-musafahah, keutamaan berjabat tangan. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani, yang keduanya berjumpa, fayatasafahani, lalu keduanya berjabat tangan, illa kecuali ghufira lahuma qabla ayatafarraqa, kecuali akan diampuni untuk keduanya sebelum keduanya berpisah. Sebelum keduanya berpisah di majelis itu, maka dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tatkala mereka berjabat tangan. Rawi Abu Dawud wa haditsun hasan bi sawahidi kama qala muhaqqiq riyadus salihin. Naam. Khana fi din azni wa azakumullah. Baik, ini keutamaan berjabat tangan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan tatkala terjadi jabat tangan di antara dua orang muslim, fa innahu yughfaru lahuma qabla ayatafarraqa, maka akan diampuni keduanya sebelum keduanya berpisah. Wa hadza yadullu ala fadilatil musafaha, ini menunjukkan keutamaan berjabat tangan. Idza laqahu, jika keduanya berjumpa. Wa hadza idza kana laqahu liyatahaddats ma'ahu, jabat tangan ini jika keduanya berjumpa untuk berbincang-bincang, untuk bercakap-cakap. Naam. Amma asbadzalika, apa yang semisalnya. Amma mujarrad, adapun semata-mata al-mulaqah fis-suq, adapun semata-mata berjumpa di pasar. Fa makana hadza min hadis sahabah, maka tidak ada enam contoh dari kalangan para sahabat, yakni idza marrat binnas fis-suq, jika atau idza mararta binnas, jika kamu melewati manusia di pasar, yakfi asallim alaihim, cukup kamu berikan salam kepada mereka. Naam. Wa in kunta taqifu ilai daiman, kalau kamu berhenti, pada hadas ilaihi, kamu bercakap-cakap bisyai'in, kamu berbincang-bincang dengan seorang di situ, fa musafahah, maka baru kemudian jabat tangan. Kalau tanpa bercakap-cakap dan sekedar berjumpa, maka cukup dengan salam. Ini yang disebutkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini keutamaan musafahah. Dua orang muslim yang berjumpa kemudian berjabat tangan, tentunya setelah salam, maka keduanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya berpisah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yaqdumu alaikum ghadan, akan datang kepada kalian besok, aqwamun, beberapa kaum, hum araku qulubanil Islam minkum, kaum ini yang akan datang besok itu adalah kaum yang paling lembut hatinya untuk Islam di antara kalian. Paling lembut hatinya, paling gampang menerima al-haq, paling gampang menerima kebenaran dan menjalankan kebenaran. Yakni ahlul Yaman, yang dimaksudkan di sini adalah penduduk Yaman. Faqadima al-Asyariyun, maka datanglah kaum Asy'ari, fihim Abu Musa al-Asy'ari, di antara mereka ada Abu Musa al-Asy'ari. Falamma danau minal Madinah, tatkala mereka sudah dekat dengan kota Madinah, ja'alu, maka mereka memulai, yartajizuna, mereka mulai untuk memandangkan syair. Wayakulun, dan mereka menyatakan dalam syairnya, ghadan nalqal al-ahibbah Muhammadan wa sahbah, besok kami akan berjumpa dengan al-ahibbah, kecintaan, yakni Muhammad dan juga sahabatnya. Dalam nushoh yang lain disebutkan wahisbahu, ya, dan kelompoknya. Nah, walamma an qadima tasawfahu, tatkala mereka datang, mereka saling berjabat tangan. Fakanum awwalaman adzal musaffa, mereka itulah orang yang pertama kali mengadakan jabat tangan, memulai untuk berjabat tangan tatkala berjumpa. Akhrajahu Ahmad wa qala al-Mundhiri isnaduhu sahih ala syarti Muslim. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Hadis ini menunjukkan keutamaan penduduk Yaman. Baik. Mereka-mereka ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembut hatinya. Naam. Beliau memujinya di dalam ini, akan datang besok suatu kaum yang araku kulubanil Islam, yang paling lembut hatinya. Naam. Yang mereka biasa, terbiasa untuk berjabat tangan. Jika mereka berjumpa, mereka saling berjabat tangan. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, sebagaimana hadis yang sebelumnya yang di atas, keutamaan berjabat tangan akan menggugurkan dosa-dosa orang yang menjalankannya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal mu'min idza laqiyal mu'min fasallim alaihi. Sesungguhnya seorang mukmin jika berjumpa, idza laqiyal mu'mina, jika berjumpa dengan mukmin yang lainnya, fasallim alaihi. Naam, atau fasallamu alaihi, lalu dia mengucapkan salam, wa ahada biyadih, kemudian dia pegang tangannya, fasofahahu, dia berjabat tangan, tanatharat khatayahuma, maka berguguran kesalahan-kesalahan keduanya, kama yatanathara waraqus sajarah, sebagaimana bergugurannya daun-daun pepohonan. Dzakara al-Mundhiri fi at-targhib wa qala la a'lamu fi ruwati majruhan. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ini juga menunjukkan keutamaan berjabat tangan. Baik. Yang mana jika seorang mukmin berjumpa dengan mukmin yang lainnya, lalu dia mengucapkan salam, lalu dia berjabat tangan, maka berguguran dosa-dosa keduanya. Ini dosa-dosa kecil. Berguguran dosa-dosa keduanya, sebagaimana daun-daun pepohonan itu rontok, dibersihkan dosa-dosanya, diantara dengan cara berjabat tangan. Sekali lagi, ini termasuk naam keutamaan musafah. Baik. Wa qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu. Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami berjumpa dengan saudaranya atau temannya, ayanhani lahu, apakah kemudian yanhani, merundukkan, ya, merundukkan badannya atau kepalanya untuknya? Qala la, kata beliau la, tidak. Qala fayaltazimu wa yuqabilahu, apakah dia merangkulnya, ya, kemudian menciumnya? Qala la. Qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihahu dia ambil tangannya, dia pegang tangannya dan dia berjabat tangan. Qala na'am ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa wafaqahu muhaqqiq Riyadhus Shalihin. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama makruhnya mu'anaqah. Mu'anaqah itu berpelukan tatkala berjumpa. Dan juga at-takbil dan mencium. Dengan ada sini. Baik. Imam Nawawi rahimahullah beliau menyatakan takbilu yadil ghair, mencium tangan orang lain, in kana li ilmihi, jika karena keilmuan orang yang dicium tangannya, karena yang dicium adalah orang yang alim, ya, wasyanati wa zuhdi wa diyanati, karena zuhudnya, karena agamanya, wa nahu dhalika minal umur diniyah lam yukrah, dan selain itu dari perkara-perkara yang ada kaitannya dengan agama tidak dibenci. Mencium tangan orang lain, gurunya, orang yang berilmu, orang yang bagus dalam agamanya, lam yukrah, ini enggak dibenci, bal yustahab, bahkan disenangi. Naam. Wa in kana lil ghinahu, tapi kalau dicium tangannya karena sebab orang itu kaya, au jahi fi dunya, atau karena kedudukan dia di dunia ini, kuriha wa qila haramun, maka dibenci dan dia menyatakan itu hukumnya haram. Dicium kenapa? Karena dia orang kaya. Dicium kenapa? Karena dia pejabat. Ini makruh dan menyatakan haram. Tapi kalau dicium, mencium tangan seorang yang alim, baik, maka ini kata beliau diperbolehkan bahkan mustahab. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ini terkait dengan mencium tangan. Baik. Kemudian ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Di sini tadi disebutkan tatkala berjumpa dengan seseorang maka tidak na'mu'anaqah, tidak berpelukan, tidak menciumnya. Baik, kita lihat keterangan dari muallif rahimahullah. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Rasulillah sallallahu wasallam yata'anaquna idza qadimu min safarin, mereka saling berpelukan jika datang dari safar. Jika datang dari safar, mereka berpelukan. Naam. Ini dijalankan oleh para sahabat. Baik. Tatkala datang dari safar. Demikian pula disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad, beliau bawakan dalam bab khusus babul mu'anaqah. Ya. Baik. Disebutkan beberapa, disebutkan dalil. Baik. Dari hadisnya Jabir bin Abdullah tatkala beliau rihlah mendatangi seseorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membeli tunggangan, kemudian beliau rihlah selama satu bulan sampai datang ke Syam. Baik. Naam. mendatangi Abdullah bin Unais. Dan di situ tatkala mereka berjumpa, kemudian mereka berpelukan. Yang satu datang dari safar. Baik. Sehingga ikhwani fi din anzani wa a'azzakumullah. Tatkala membawakan hadis ini, nah, di situ diberikan judul babul mu'anaqah. Jadi babul mu'anaqah. Baik. Sehingga termasuk perbuatan para sahabat berpelukan itu tatkala datang dari safar. Naam, tatkala datang dari safar. Baik. Kemudian juga ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Mu'allif rahimahullah beliau menyebutkan wa amma takbilil yad fa fil bab ahadits wa athar katsira. Adapun mencium tangan, maka ada dalam bab ini ada hadis yang banyak, ada hadis, ada asar yang banyak. Ya dulu majmu'uha ala subuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang semuanya menunjukkan bahwasanya mencium tangan itu tetap datangnya ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nara jawazat takbil yadil alim, maka kami memandang atau malif bolehnya mencium tangannya orang yang alim. Idza lam yamudda yadahu mutakabbiron, jika dia tidak menjulurkan tangannya karena kesombongan. Ya. Kalau memang al-alim itu memang sombong, maka minta untuk dicium tangannya, maka tidak boleh. Wala yakun ala sabil tabarruk, dan bukan dalam rangka mencari barokah. Bukan dalam rangka mencari barokah. Nah, karena kadang seseorang mencium tangan seorang alim talabul barokah, mengharapkan barokah, bukan hanya tangannya tapi semuanya, telapak tangannya dan yang lain diciumi. Nah, talabul barokah, ingin mendapatkan barokah, maka boleh mencium tangannya orang yang alim jika bukan dalam rangka, bukan orang yang sombong orang yang dicium tersebut, bukan dalam rangka mencari barokah. Wala yutakhadu takbil adatan, dan tidak menjadikan kebiasaan. Tidak menjadikan mencium tangan sebuah kebiasaan. Wala yu'til musafaha wala tudha' wal jabha, yang tidak menghilangkan jabat tangan. Jadi yang disunahkan jabat tangan. Jangan sampai kemudian tatkala mencium tangan tanpa jabat tangan. Wala tudu ala jabah, dan tidak pula diletakkan di dahinya tangan itu. Nah, ini disebutkan naklan min silsilah hadis sahih Al-Albani bi ikhtisar. Ini beliau menukil dari apa yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga di sini kesimpulan dari muallif rahimahullah bahwasanya takbilul yad, mencium tangannya orang alim, ini diperbolehkan. Mencium tangan orang tuanya, mencium tangan orang lain yang dia orang alim, ya, ini diperbolehkan bukan dalam rangka tabarruk, bukan dalam rangka mencari barokah. Tapi tadi beliau ingatkan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga dari hadis yang beliau bawakan di sini, naam, tadi disebutkan tatkala seorang bertanya kepada Rasulullah, tatkala seseorang berjumpa dengan temannya, apakah dia menunduk? La, kata Rasulullah, karena itu termasuk na'am ruku atau sujud, ya. Menundukkan badannya. Nah, min babil ibadah, ya, dilarang. Dan ini sempat diingatkan oleh masyayikh waktu daurah ke Indonesia. Beliau-beliau mengingatkan kebiasaan orang-orang Indonesia yang merundukkan badannya tatkala berjumpa nam gaib, dikhawatirkan demi babil ibadah, ya, termasuk rukuk karena saking merunduknya. Nah, maka dilarang. Gaib. Kemudian ditanyakan di sini, apakah memeluknya dan menciumnya? Kata beliau, la, kecuali dalam keadaan safar, ya. Kecuali tatkala pulang dari safar, datang dari safar. Nah, sebagaimana biasa dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Baik. Juga sebagaimana hadis yang pernah kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumahnya Abul Haitsam. Di situ tatkala Rasul datang, Abul Haitsam memeluk Rasulullah. Maka dikasih keterangan oleh Syalbani rahimahullah, mu'anaqah itu boleh meskipun tidak datang dari safar, meskipun tidak datang dari safar, dalam tinggal dalam satu kota tapi lama tidak berjumpa, nah, saking kangennya, maka boleh kemudian mu'anaqah memeluknya sebagaimana dijalankan oleh Abu Haitsam. Naam radhiyallahu anhu. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Baik. Naam, jadi tidak dilarang mutlak mu'anaqah. Tatkala dia datang dari safar, maka diperbolehkan. Naam. Demikian pula ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Adabul Mufrad, beliau membawakan bab takbilil yad, mencium tangan. Naam. Beliau bawakan hadis Abdurrahman bin Razin. Naam. Di situ Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah setelah membawakan hadis, kemudian beliau memberikan penjelasan fi hadzal athar masru'iyatu ziyarati ahli al-fadl. Di dalam athar ini menunjukkan disyariatkan untuk mengunjungi orang-orang memiliki keutamaan. Nah, dan juga beliau sebutkan wa fi dalil al-jawiz takbil yadi ahli al-fadl wal ilm biduni ghuluwin fihim. Di dalam athar ini dalil bolehnya mencium tangannya orang yang memiliki keutamaan atau ahlul ilm tanpa ghulu, melampaui batas padanya. Baik. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Naam. Ini tentang al-musafaha, baik, kemudian mu'anaqah dan juga takbil. Naam. Qala rahimahullah, la usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni la usafihun nisa, kata Rasulullah, aku tidak berjabat tangan dengan kaum perempuan. Ini yani yang bukan mahram beliau. Innama qawli li mi'ati imra'ah, bahwasanya ucapanku, naam, untuk 100 orang perempuan, kaqauli limru'atin wahidah, seperti ucapanku untuk satu orang perempuan. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Nah, keutamaan musafahah yang tadi kita sebutkan menggugurkan dosa-dosa orang yang menjalankannya, ini tidak berlaku bagi laki-laki yang berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau sesama mahram. Waqalat Aisyah, la wallahi ma massat yadu. Kata Aisyah, tidak demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh imra'at fil mubayyah. Tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali dalam acara bayat. Tatkala Rasulullah membayat kaum perempuan, beliau tidak memegang tangan-tangan mereka. Ma bayahuna illa biqaulihi, tidaklah Rasulullah membayat mereka kecuali dengan ucapan beliau, qad bayatuki ala zalika, sungguh aku telah membayat kamu ala zalika atas hal itu. Rawahul Bukhari. Nah, ini semua menunjukkan pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram beliau. Yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, la ayyud'ana fi ra'si ahadikum, seandainya ditusuk di kepala salah seorang di antara kalian, bimahitin min hadid, dengan jarum dari besi, khairun lahu, itu lebih baik. Lebih baik bagi dia, min ayyama samra'a la tahillu lahu, dibandingkan dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal untuknya. Rawahu Tabrani wa Shahahu Al-Albani fi silsilah. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Seseorang kepalanya ditusuk dengan jarum besi itu lebih baik dibandingkan dia menyentuh berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Naam. Ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang kemudian melanggar aturan-aturan ini. Mereka saling bebas berjabat tangan, saling bebas bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Padahal beliau menyebutkan di sini, menggambarkan tatkala kepala seorang ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik dibandingkan dia menyentuh perempuan bukan mahramnya. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Qala adabul utas wat tasaub. Adab bersin dan menguap. Boleh bawakan beberapa adillah. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul utas. Sesungguhnya Allah menyenangi bersin. Wa yakrahu tasa'ub, dan Allah membenci menguap. Fa idza atasa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian bersin, wa hamidallah, lalu dia memuji Allah, ini mengucapkan alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarkannya, mendengarkan dia membaca hamdalah, ayyakula lahu, untuk mengucapkan padanya yarhamukallah. Naam. Beliau sebutkan wajib sehingga menjawab orang yang bersin yang mengucapkan hamdalah itu hukumnya wajib, bukan fardu kifayah. Ya, tapi setiap individu itu menjawabnya, beda dengan membalas salam. Satu orang yang membalas salam cukup, tapi untuk tasmiyatul atis, menjawab bersin dengan mengucapkan yarhamukallah, ini diucapkan setiap orang yang mendengarnya. Wa amma tasahub, adapun menguap, fa innama huwa minasyaiton, menguap itu datangnya dari syaitan. Fa idza tasaaba hadukum, jika salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu mastata'ah, tahanlah semampunya. Tolaklah, tahanlah semampunya. Fa inna hadakum idza tasa'aba, sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika menguap, dhahika minnu syaitan, syaitan akan tertawa. Tasa'ub ini dari syaitan. Rawal Bukhari. Menguap itu menunjukkan apa? Kemalasan, ya. Beda dengan bersin. Naam. Itu menunjukkan, maka Allah disebutkan di sini Allah menyenangi al-utas. Baik. Wa fi riwayat li Muslim, fa inna hadakum idza qala, sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika mengucapkan idza qala, idza qalaha, ya, jika seorang menguap dan mengucapkan ha, dhahika syaitan min, maka syaitan akan tertawa. Nah, kita sa'u. Ikhwani fi din anzani wa a'azakumullah. Baik. Zaid al-Madkhali rahimahullah tatkala mensyarah hadis ini dalam Sahih Adabul Mufrad, beliau menyatakan wa hadzal hadis dalilun ala wujubi tasmiyatil atis. Hadis ini dalil wajibnya untuk menjawab orang yang bersin idza hamidallah, jika dia memuji Allah. Jika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi yang mendengarnya untuk menjawabnya. Naam. Baik. Lihada faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjelaskan di dalam hadis ini anna tasmiyatal atis min adabil islamiyah. Bahwasanya menjawab orang yang bersin itu termasuk adab Islam. Idza hamidallah ai qala alhamdulillah. Jika orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kama anna dalil ala anna ni'mah. Sebagaimana itu dalil bahwasanya bersin itu adalah nikmat. Sehingga mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi bersin itu nikmat. Baik. Faqullu sami'in yasma'uhu, setiap orang yang mendengarnya ya, samiddu wujuban, maka wajib untuk menjawabnya. Yaqulu lahu yarhamukallah, dia jawab dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Wa huwa yaruddu ala du'a bi du'a, dia menjawab pembalas doa dengan doa. Bahwa qawlu liman sammatu yahdikumullah wa yuslihu balakum, ini bagi orang yang bersin dan ada yang menjawab yarhamukallah, dibalas dengan doa. Naam, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik. Ini khani fi din azani wa azakumullah. Naam. Beliau juga menyatakan naam, wa amma tasa'ub huwa minasyaiton, adapun menguap itu datangnya dari syaitan. Lima yajlibuhu minal kasal, karena akan menarik rasa malas. Naam. Sehingga di sini dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika menguap ditahan semampunya. Ya, ditahan semampunya agar tidak mengeluarkan suara. Karena sampai keluar suara dhaika syaitan, syaitan akan tertawa. Baik. Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Jika salah seorang di antara kalian bersin, ucapkan alhamdulillah. Falyakul lahu akhu au sahibu, maka hendaknya mengucapkan saudaranya atau sahabatnya yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, jika orang yang mendengar itu mengucapkan yarhamukallah, fal yaqul, maka ucapkan bagi orang yang bersin yahdikumullahu balakum. Naam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Saling mendoakan nikmat. Rawahul Bukhari. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Sehingga orang Yahudi itu iri dengan kaum muslimin. Pengen didoakan sehingga pura-pura bersin. Nah, karena luar biasa indah ajaran Islam saling mendoakan. Yang ini berdoa mengucapkan hamdalah tatkala bersin, dijawab yarhamukallah dengan doa, dibalas pula dengan doa yahdikumullah waslihu balakum. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Naam. Tatkala beliau membawakan hadis ini, beliau menyebutkan, beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Beliau menyatakan ittafaqal ulama, para ulama sepakat, ala anna yustahabbu lil 'atis ayyaqula akiba utasihi. Para ulama sepakat disunnahkan bagi orang yang bersin untuk mengucapkan setelah bersinnya alhamdulillah. Setelah bersin, walau qala, seandainya orang itu mengucapkan, orang yang bersin itu, alhamdulillahi rabbil alamin, lakan aksan. Itu lebih bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walau qala, seandainya dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, kana afdol. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, itu lebih utama. Ini yang dinukil, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Baik, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Naam. Jadi yang paling afdol, ya, disebutkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, tatkala bersin. Semuanya boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam, itu ahsan dibandingkan alhamdulillah yang lebih afdal wa akmal, yang sempurna maknanya alhamdulillah ala kulli halin. Baik. Ini ikhwanu fid din azani wa azakumullah. Ini tambahan faedah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang mungkin selama ini kita hanya mengetahui, hanya mengucapkan alhamdulillah. Ternyata sepakat para ulama ada lafaz yang lebih baik, ada lafaz yang lebih sempurna, alhamdulillah ala kulli hal. Naam. Baik. Kemudian yang ketiga, terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum fahamidallah fasammituhu. Jika salah seorang di antara kalian bersin kemudian memuji Allah, fasammituhu, maka jawablah. Ini yarhamukallah. Ini menunjukkan wajib karena beliau perintahkan. Wa illam yahmadillah, tapi jika orang yang bersin tidak memuji Allah, fala tusammituhu, jangan dijawab. Jika dia tidak memuji Allah, naam, maka jangan dijawab. Rawahu, fala tusammituhu, rawahu Muslim. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kewajiban untuk menjawabnya bagi mereka-mereka yang mengucapkan hamdalah. Ya. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak mengucapkan hamdalah, maka tidak perlu untuk kita mengucapkan yarhamukallah. Naam. Atau mungkin mimbab tazkir. Dari sisi mengingatkan, dari sisi mengajari, ya. Mungkin dia belum tahu 6 adabnya, baik diajari untuk mengucapkan alhamdulillah. 6. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah beberapa hadis yang masih terkait dengan ini akan kita lanjutkan. dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.